dari Kitabul Aqidatil Wasithiyah. Telah kita jelaskan bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah wasat, pertengahan antara firqah al-ghaliyah al-mufrita dengan golongan atau firqah yang mufarrita al-mukassira. Maka dalam permasalahan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Ahlus Sunnah pertengahan antara Jahmiyah al-Mu'attilah dengan golongan al-Musyabbihah al-Mumatsilah. Dan telah kita sebutkan bahwa istilah al-Jahmiyah pada asalnya merupakan nisbah kepada Jahm bin Sufwan. Akan tetapi kemudian diperluas. Setiap kelompok yang menafikan sifat Allah, apakah secara menyeluruh ataukah sebagian dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang membagi Jahmiyah menjadi berapa bagian? 3 bagian. Ada Jahmiyah yang ekstrim, yang menafikan seluruh nama dan sifat. Yang kedua, Jahmiyah yang menafikan seluruh sifat, al-Mu'tazilah. Dan yang ketiga adalah Jahmiyah yang menafikan sebagian dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Asyairah, wal-Maturidiyah, wal-Kullabiyah. Kemudian beliau berkata rahimahullah, wa innama summiya ahlu ta'tili jahmiyatan. Dan sesungguhnya dinamakan orang-orang yang menta'til sifat Allah, dinamakan jahmiyah, nisbatun ilal Jahm ibn Safwan. At-Tirmidhi. Ini nisbah kepada Jahm bin Safwan At-Tirmidhi. Ra'sul fitnati wa dalal. Pemimpin. Tapi sayang pemimpin fitnah dan kesesatan. Kepala fitnah dan kesesatan. Karena menyebarkan sekian banyak kesesatan-kesesatan yang sangat jelas menyimpang dari jalan Allah, dari aqidatu ahli sunnah, berakidah jabriyah, menyangka surga dan neraka itu belum diciptakan, dan menyangka bahwa keduanya nanti akan punah, tidak kekal, dan seterusnya. Waqad tuwussi'a fi hadzal lafdhi, dan diperluas lafaz ini, hatta asbaha yutlaqu ala kulli man nafa syai'an minal asma'i was sifat, sehingga ya terkadang dijadilah dimutlakkan dan dinisbahkan terhadap setiap orang yang menafikan sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi diperluas. Sebagaimana yang telah kita sebutkan. Fahuwa syamilun li jami'i firaqin nufati. Maka ini mencakup seluruh golongan-golongan yang menafikan sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Min falasifatin. Dari para falasifah. Para filosof. Dan sesungguhnya ajaran Jahmiyah yaitu dari falsafah pada asalnya. Dan mengambil ilmu falsafah lalu kemudian memasukkannya di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terjadilah kesesatan dan penyimpangan. Wa mu'tazilatin wa asy'ariyatin wa qaramitah batiniyah. Qaramitah ini salah satu firqah batiniyah dari kalangan Ar-Rafidah, Syiah Rafidah, ya, yang mendakwakan kepada batiniyah. Dan yang diketahui orang yang pertama yang mendakwakan ini seorang yang bernama Hamdan Kirmit. Maka dinisbahkanlah, ya, Karamitah itu kepada orang Hamdan Kirmit. Nah, orang ini buruh, ya, masuk buruh, pekerja berat di daerah Kufah. Dan dia dinamakan Kirmit itu berasal dari kata Karmatah. Karena orangnya ini kalau jalan, itu langkah-langkahnya itu dikit-dikit. Ah, jalannya itu apa? Langkahnya itu berdekatan antara satu dengan yang lain. Apa itu namanya, kawan? Hah? Apa? Indik. Jalannya itu enggak jalan, kan ada orang jalan cepat. Ini lambat jalannya. Ya, dan apa? Jalannya itu enggak pernah cepet-cepetan gitu loh. Lambat, santai, berdekatan langkahnya. Sehingga dia dikenal dengan istilah Kirmit. Hamdan Kirmit. Ya. Lalu kemudian setelah itu mulai banyak pendukungnya. Ya, seperti Abu Sa'id bin Bahram Al-Janabi. Termasuk yang mendukungnya dan tersebar firqah ini keyakinannya dan akidahnya di daerah Bahrain. Nah, dan mereka punya keyakinan pintu kenabian belum tertutup, salah satu keyakinan mereka, sehingga mereka sempat mengangkat beberapa orang jadi nabi. Abdullah ibn al-Harith al-Kindi, ya, termasuk yang mereka anggap sebagai nabi, yang bukan hanya sampai ke tingkat pengakuan dan mengakui dia sebagai nabi saja, bahkan sampai kepada tingkat menyembah Abdullah ibn al-Harith al-Kindi dan menganggapnya sebagai Tuhan, sebagai ilah. Dan mereka mewajibkan atas kelompok mereka sholat 17 waktu. Jadi bukan sholat 5 waktu, tapi sholat 17 waktu sehari semalam. Dan setiap satu kali sholat itu sebanyak 15 rakaat. Bayangkan 17 waktu, satu waktu 15 rakaat. Kapan istirahatnya? Nah, ghulu, ya. Dan termasuk yang menjadi pendapat mereka, mereka punya keyakinan tentang tanasukhul arwah, yang kita sebutkan dulu, bahwa arwah itu kalau dia sudah meninggalkan satu jasad, dia terbang ke tempat yang lain, ingin jadi hewan atau ingin berkulit putih atau berkulit hitam, Itulah keyakinan mereka. Nah, Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi termasuk di dalam kelompok ini. Ya, yang juga pada akhirnya mengakui dirinya sendiri. Pede betul. Mengakui dirinya sendiri sebagai nabi. Mengangkat diri sendiri sebagai nabi. Ini karamitah. Ya. Dan mereka juga meyakini kenabian seluruh imam-imam Syiah. Mereka menganggap Ali bin Abi Thalib itu nabi, Hasan itu nabi, Husain itu nabi. Naam. Dan seterusnya. Ya, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq. Naam, dan seterusnya. Mereka meyakini semuanya adalah nabi. Fa ahlu sunnati wal jama'ah wasatun baina haula'il jahmiyatin nufah wa baina ahli tamthilil musyabbihah. Maka ahlu sunnah itu pertengahan di antara mereka kelompok Jahmiyah yang menafikan sifat Allah dan nama-nama Allah. Dan antara kelompok ahlu tamthil yang mempermisalkan, yang menyerupakan. Alladzina syabbahu allaha bi khalqih. Yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa mathaluhu bi ibadih. Dan memisalkannya dengan hamba-hambanya. Wa qad raddallahu ala ta'ifataini biqaulih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah membantah dua kelompok ini dengan firman-Nya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyelisih Allah, yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Fahada yaruddu alal musyabbihah. Maka ini membantah kaum musyabbihah. Wa qawlu sedangkan firman Allah wa huwa sami'ul basir. Ini menetapkan bahwa Allah itu maha melihat dan memiliki penglihatan. Maha mendengar dan memiliki pendengaran. Ya ruddu alal mu'attilah. Membantah kaum mu'attilah. Yang menafikan nama atau sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma ahlul haq. Adapun ahlul haq wahum ahlus sunnah. Fahumul ladhina yuthbituna sifati lillahi ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang menetapkan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Isbatan bila tanthil. Penetapan tanpa menyerupakan. Wa yunazzihunahu an musyabahatil makhlukat. Tanzihan bila ta'til. Dan mereka mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Pensucian tanpa meniadakan. Fajama'u ahsana ma'indal fariqain. Maka mereka mengumpulkan yang terbaik yang dimiliki oleh dua kelompok sesat tersebut. A'nit tanziha wal isbat. Yaitu mensucikan Allah dari menyerupakan Allah dengan makhluknya dan menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut yang layak yang dimiliki oleh Allah dan berdasarkan keagungannya. Wa taraku ma akhta'u wa asa'u fihi min at-ta'thil wa at-tashbih. Dan mereka meninggalkan yang mereka salah dan mereka berbuat kejahatan dalam hal mereka meniadakan nama atau sifat Allah dan menyerupakan nama atau sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Thumma qala syaikhul Islam rahimahullah. Wahum wasatun fi babi af'alillah. dan mereka pertengahan dalam permasalahan perbuatan-perbuatan Allah. Bainal Jabriyati wal Qadariyah. Antara kelompok Jabriyah dan kelompok Al-Qadariyah wa ghairihim dan selain mereka. Nah, insyaallah hadza nuwasiluhu fi waqtin akhar. Qulu hafizakumullah.